Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua walau lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. InsyaAllah kajian-kajian yang telah disampaikan hari demi hari ini memberikan kita secercah harapan, sebab kita senantiasa berteman dengan Al-Quran, dan semoga Al-Quran menjadi syafaat bagi kita di dunia dan di akhirat kelak tentunya. Amin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada surah Hud ayat ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Qalu salaman qala salamun fama labita an ja'a bi'ijlin hanir. Artinya, dan sesungguhnya utusan-utusan kami, yaitu malaikat-malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat kepada Ibrahim, dan Ibrahim pun menjawab dengan selamat, salam. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah dalam beberapa ayat yang lalu yang kita kaji beberapa hari yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah Nabi Saleh dan begitu juga Nabi Lut, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memaparkan tentang kaum Tsamud, maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula tentang kisah bapak dari para nabi, dan begitu juga pengumandang tauhid yang terbesar dari para anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang kita ketahui, beliau adalah nabi yang banyak diabadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Syekh Mutawalli Sya'rawi menegaskan bahwa adanya penyebutan kisah Nabi Ibrahim di beberapa tempat di dalam surah di dalam Al-Quran itu tidak menunjukkan bahwa cerita itu berulang-ulang, tetapi setiap cuplikan dari kisah-kisah itu menjelaskan tentang keindahan daripada kisah itu yang mengandung kepada makna dan hikmah tertentu pula. Nah, di dalam ayat yang kita bahas ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada hamba-hambanya, jadi kepada manusia secara keseluruhan, bahwa tidak semua orang dapat didatangi oleh malaikat. Artinya, kedatangan malaikat itu bisa saja membuat diri seseorang itu menjadi rasa takut, terkejut, shock dan sebagainya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyediakan para rasul dan para anbiya, dan Allah Subhanahu wa taala memilih mereka, yaitu memilih para rasul dan para nabi. Demikian jugalah dengan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seluruh malaikat itu kepada nabi, tetapi ada malaikat-malaikat tertentu yang memiliki tugas untuk bertemu dengan manusia dan berbicara atau berdialog dengan manusia, dan itu pun telah disediakan oleh Allah atau telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah Al-Hajj ayat ke-75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Karena tidak setiap manusia mampu menerima kedatangan malaikat, dan begitu juga tidak setiap malaikat pula mampu berhadapan dengan manusia. Oleh karena itu di dalam surah Asy-Syura ayat ke-51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li basyarin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab." Au yursila rasula. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali lewat perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan yaitu malaikat. Jadi dalam ayat-ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih dari hamba-hambanya, baik itu dari malaikat dan para rasul, untuk mengemban dakwah ini. Ini menunjukkan bahwa dakwah yang mulia ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala orang dan malaikat-malaikat tertentu. Nah, kemudian hikmah yang lain yang kita dapatkan dari ayat yang mulia ini, bahwa ketika Nabi Ibrahim dijumpai oleh para malaikat itu dan malaikat itu mengucapkan salam, inilah adab ketika kita bertemu dengan sesama muslim, bertemu dengan saudara kita, maka kita ucapkanlah salam, bukan mengucapkan halo atau mengucapkan kata-kata yang lain, tetapi mengucapkan kata-kata assalamualaikum sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan tentang apa yang diucapkan oleh para malaikat dan apa pula yang dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ini menunjukkan bahwa ketika para malaikat mengucapkan kepada Nabi Ibrahim dengan salaman, dengan mansub atau berbaris fathah, maka itu artinya adalah keselamatan, tetapi tidak sifatnya abadi. Tetapi ketika Nabi Ibrahim menjawab dengan salamun, itu menunjukkan bahwa keselamatan yang didoakan oleh Nabi Ibrahim kepada para malaikat itu bersifat abadi. Demikianlah ketika kita mendapat suatu pemberian atau mendapat suatu penghormatan dari orang lain, kebaikan dari orang lain, maka hendaklah kita membalasnya dengan lebih baik. Inilah adab yang diajarkan oleh Al-Quran, tepatnya dalam surah An-Nisa ayat ke-86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, tentu ayat yang mulia ini akan banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita raih lewat narasumber yang telah hadir di studio, Ustaz Dahlan dan Ustaz Perdana. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih. Pada ayat ini dapat kita ambil ibrah, ada beberapa poin ya, dari surat Hud ayat 69 ini yang menjelaskan kisah Nabi Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salam fama labitha an ja'a bi'ijlin hanif. Para malaikat datang kepada Ibrahim membawa berita gembira tentang kelahiran seorang anak ya, yaitu Ishak, dan beliau mengucapkan selamat bagi Ibrahim dan Ibrahim menjawab selamat bagi kalian. Para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dapat kita ambil poin yang pertama adalah ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya, sebelum memberikan kabar gembira pada Nabi Ibrahim alaihi salam, kata dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita gembira untuk para nabi dan mengajarkan kepada kita sebuah pengantar tentang sopan santun yang lazim untuk memasuki sebuah tempat, yaitu ketika kita memasuki rumah orang lain ya. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Abdiansyah, dan saya memperjelas ya, menguatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Adab yang dimaksud dengan dalam ayat ini mengenai memberikan salam ya, meminta izin ketika kita ingin masuk ke rumah orang lain, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tasallimu 'ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, oleh sebab itu ketika para malaikat datang kepada Ibrahim untuk membawa kabar gembira, beliau mengawali dengan kalimat salam, ya, yang diucapkan oleh malaikat, yaitu assalaman, yaitu mereka mengucapkan selamat. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab menjawab salamun, yaitu selamat juga untuk kalian. Nah, pada ayat ini kita lihat bahwa salam yang diucapkan oleh para malaikat diakhiri dengan, ya, untuk mendoakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat asbabun nuzul daripada surat An-Nur ayat 27 ini, ya, ayat ini turun berkaitan dengan seorang wanita Ansar yang berkata dan datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku berada di rumahku dalam keadaan yang tidak ingin dilihat oleh seorang pun, sementara seorang pria dari keluargaku selalu ingin menemuiku padahal aku dalam keadaan tersebut. Apa yang harus kulakukan?" Kemudian turunlah ayat ini, yaitu surat An-Nur ayat 27, yang menjelaskan kita ketika ingin masuk ke rumah orang lain, ya, atau ketemu dengan sesama kita muslim, memberikan salam terdahulu, yaitu memintikan izin, ya, karena sesungguhnya itu lebih baik bagi kita semua. Para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dapat kita ambil poin yang kedua adalah di sini tabiat, ya, tabiat Sayyidina Ibrahim alaihi salam adalah mencintai tamu dan memuliakannya, ya. Inilah sebuah keteladanan tentang bagaimana menghormati tamu dan segera memberikan dan melayaninya dengan baik, ya. Karena sesungguhnya dalam ayat ini, yaitu surat Hud ayat 69 ini, ya, ketika malaikat datang kepada beliau, maka beliau tidak lama kemudian menyidangkan, ya, menghidangkan daging sapi yang telah dipanggang oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, di sini menganjurkan kepada kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Nah, di sini Sayyidina Ibrahim adalah salah satu tabiat beliau. Beliau selalu memuliakan tamu jika tamu datang kepada menemuinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya. Baik, saya mungkin sedikit saja nih Ustaz Adi, ya, bahwa ucapan salam yang disampaikan oleh malaikat dijawab lagi dengan salam, ini adalah sebenarnya saling doa mendoakan antara satu sama lain. Begitulah indahnya Islam, di mana hari-hari dan interaksi antara satu dengan yang lain sesama muslim itu dipenuhi dengan doa-doa. Selalu ada harapan bahwa yang lain akan mendapatkan kebaikan. Selalu ada harapan bahwa saudara-saudaranya itu dapat mencapai apa yang mereka inginkan. Inilah sebenarnya bagaimana etika serta cara kita bergaul di dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh Al-Quran. Dan ini adalah yang terbaik yang harus kita lakukan. Jadi jangan lagi say hello ketika bertemu, halo, tapi ucapkanlah salam, assalamualaikum. Itu adalah di samping merupakan tata peradatan di dalam Islam, juga merupakan doa bagi orang lain. Itu saja. Iya, terima kasih Ustaz Perdana dan Ustaz Dahlan sebelumnya. Tentu dari ayat yang mulia ini banyak hal yang dapat kita petik dan kita raih mutiara-mutiara hikmah yang dapat kita abadikan di dalam kehidupan kita. Dan satu catatan penting bagi kita bahwa konsep salam, konsep kedamaian, dan konsep saling cinta, mencintai, dan memberikan doa kepada saudara kita adalah konsep Al-Quran yang diajarkan secara tegas kepada umatnya. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan semoga Amin. Kita menjadi orang yang senantiasa menyebarkan kedamaian di tengah-tengah Amin. Umat kita. Demikian yang dapat disampaikan. Saya Ardiansah bersama Ustaz Perdana dan Ustaz Dahlan mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhab.